Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadhil majma'il mubarakah alladhi qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna fi hadhil majma' hiya rawdatun min riyadil jinan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa ma hiya riyadul jannah ya rasulullah qala hilaqatul dzikr wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana muhammad alladhi qad ja'ana bil bayyinat wa arsyadana bi ahsanil hikam wal kalimat wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْمَمَاتِ أَمَّا بَعْدُ. Hadratul muhtaramin yang saya hormati para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus Al Habib Taha bin Muhsin bin Abdullah bin Abi Bakar As-Saggaf, yang saya hormati akhina fillah al-ustad al-habib Lutfi bin Ja'far al-Kaf, akhina fillah al-ustad al-habib Husain bin Ali al-Haddar, seluruh para kiai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kembali kita bisa berjumpa dan bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma, Allahumma amin. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Husain adalah satu penyemangat untuk kita semua. Zaman sudah akhir, semakin banyak goncang-ganjing yang ada di sana dan di sini, serangan-serangan, aliran-aliran sudah mulai menyebar ke sana dan kemari. Tinggal bagaimana kita dan anak kita serta keluarga kita untuk berdiri dengan orang-orang kafir, dari serangan orang-orang yang tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah. Tentunya dengan mengikuti pengajian, tentunya dengan kumpul para habaib, kumpul para kiai, kita semua akan menjadi orang-orang yang selamat insya Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita para hadirin, khatimah, penutup dari apa yang telah saya jelaskan tentang masalah zikir. Karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam masalah yang lain, menjelaskan penjelasan-penjelasan yang lain, yaitu tentang masalah doa dan hukum-hukumnya doa, dan juga keuntungannya doa. Fid du'ai wa ahkamihi ay ahkamid du'a wa fadailihi ay fadailid du'a. Itu nanti akan kita terangkan insyaallah setelah ini di pertemuan-pertemuan mendatang. Kemarin saya jelaskan tentang masalah fadailud zikri, keutamaannya berzikir. Panjang lebar, mungkin sudah 1 tahun kita baca ini, Ratibul Atos, Al-Gertos yang kita baca ini sudah putaran 1 tahun. 1 tahun itu ternyata hanya bisa kita menerangkan tentang 1 bab saja. Jadi 1 bab itu kita baca setiap ahad, setiap minggunya seperti ini, itu ternyata hanya bisa mampu menerangkan keutamaannya zikir. Jadi intinya kalau 1 tahun nerangkan cuma 1 bab, berarti itu sangat luas. Itu sangat besar berarti. Oleh karena itu semoga apa yang kita terangkan di hari-hari kemarin bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekarang penutup dari bab masalah keutamaannya zikir disebutkan nakhtim bihadzal al-fasl alladhi asyara ila qutrah min bahri fadailiz zikr. Kita tutup ini bab, ini fasal yang mana mengambil sedikit dari tetesan laut keutamaan berzikir kepada Allah yang begitu luas, mengambil sedikit apa yang bisa kita terangkan dalam meringkas keutamaan-keutamaan zikir yang mestinya belum terselesaikan dan masih panjang harus kita bahas. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitab Al-Arba'in, dikatakan fi kitab Al-Arba'in Al-Usul, qala, diceritakan atau disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam, pemimpin Islam, yaitu Imam Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin, salah satu tokoh agama yang luar biasa di zamannya, bahkan sampai zaman ini kitabnya selalu dibaca. Bahkan orang-orang tua kita mengatakan man lam yaqra'il ihya laisa lahu haya. Orang kalau belum pernah baca kitab Ihya maka dia berarti tidak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting itu kitab Ihya Ulumuddin. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali ini di dalam kitab Al-Arba'in, wa'lam ketahuilah annahu qatinka syafatil arbab, ketahuilah bahwasanya telah terbuka arbabul basair, mata-mata hati, anna dzikra afdalul a'mal, bahwasannya zikir ini adalah paling afdolnya perbuatan. Walakin, akan tetapi, walaha kusyur as-salasah, akan tetapi di dalam berzikir ini memiliki kulit, yaitu ada tiga lapisan kulit. Min haitsu hal adz-dzakir, kalau dilihat dari sudut pandang orang yang berzikir itu ada tiga. Yang pertama ikhlasun niyyah, keikhlasan niat di dalam berzikir. Yang kedua safa'un tawiyah, bersih hati orang yang berzikir. Yang ketiga diddu min dzalik, kebalikannya dari keduanya. Jadi orang berzikir itu kalau dilihat dari sudut pandang orang yang berzikir itu ada tiga tingkatan. Jadi orang berzikir itu ada tiga tingkatan. Apa tingkatannya? Tingkatan yang pertama dapat dilihat dari keikhlasan niat dia berzikir. Ikhlasun niyah. Zikir banyak, niat tidak ikhlas, percuma ente. Zikir sampai mulutnya ndowe. Mulai mingkem sampai membeli. Mulutnya sampai mangap-mangap. Tapi tujuannya enggak ikhlas, enggak karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kepingin dilihat orang, mungkin karena kepingin dapat sumbangan, mungkin karena kepingin dipuji oleh teman, maka tidak ada arti dan nilainya di hadapan Allah. Harus ikhlas. Itu kalau dari tingkatan pertamanya. Tingkatan yang kedua, safa'un tawiyah, bersih hati. Ente berzikir kepada Allah, apapun zikir yang kita baca, tapi kalau hati kita kotor, enggak ada hasilnya. Yang pertama ikhlas. Nomor dua bersih hati dulu. Biar manfaat. Zikir itu bersih hati dulu. Kenapa sangkut pautnya dengan hati? Iya, karena zikir itu hubungannya dengan hati. Zikir itu hati yang bergerak. Mulut ini cuma menyampaikan saja. Montorito mulut itu. Mesinnya itu hati kita, para hadirin. Hati ini kata Nabi SAW, inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qalb. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini Allah punya wadah aniyah tempat. Apa tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini? Adalah hati manusia. Hati itu tempat rahmatnya Allah. Kalau Allah nurunkan rahmat, ya di hati. Kalau Allah nurunkan hidayat, ya di hati. Allah nurunkan sakinah, mawaddah, warahmah, ya di hati. Oleh karena itu, perlu hati yang bersih. Kita kalau berzikir kepada Allah, jangan kotor hatinya. Dengan apa kotornya hati? Dengan higit, dengan hasad, dengan benci, dengan iri, dengan musuh kepada sana dan sini. Hati kita kotor. Ente wiritan tapi mungsune be. Kita wiritan berzikir kepada Allah, hati kita benci dengan tetangga kita, benci dengan ini, benci dengan itu. Tidak ada hasilnya wiritannya. Kalau kepingin wirid ini tadi, bacaan-bacaan kita ini makbulah indallah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong, jangan punya sakit hati. Jangan punya sakit hati, bersihkan hati. Jangan punya sakit hati. Kalau diterangkan masalah hati panjang. Yang ketiga, kalau dilihat dari orang yang berzikir, yaitu kebalikan dari itu semua. Mungkin ada orang berzikir tapi dia enggak ikhlas, kayak tadi yang tak sebutkan. Ada orang lagi yang berzikir hatinya kotor, enggak ada artinya juga. Itu yang perlu. Jadi ada tiga, ikhlas, bersih hati. Kalau enggak, ya berarti enggak ikhlas, enggak bersih hati. Wa amma sighatu dzikir fa hiya wahidah innama al-farq baina ahwalud dzakir anna ba'daha aqrab ila lub mim ba'd. Adapun yang disebut dengan zikir, berzikir kepada Allah, itu ya artinya satu, mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah. Cuma perbedaannya itu baina ahwalud dzakirin, antara keadaan orang-orang yang berzikir. Kalau zikirnya sama, ana, saya, yang ada di depan-depan ini, yang di depan saya ini, yang di belakang sana, yang di luar sana, yang laki dan yang perempuan, wiritannya sama kan. Saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya ikut tadi baca la ilaha illallah. Yang dibaca sama, ini kitabnya sama semua, cuma yang gak sama bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Sewaktu kita membaca zikir, ini gak sama. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca sambil ingat Allah. Allah, ya Allah, minta maaf, ya Allah, ingat mati, ya Allah, minta, ya macam-macam. Ada lagi yang cuma baca tok. Ada lagi yang la ilaha illallah, motorin delok kipas, delok, waduh, ini plafon kok pecah, turun dandani, aduh, anu, macam-macam. Keadaan kita saja yang berbeda. Kalau yang kita baca sama, sighatu dzikir wahid, kalimat dzikirnya satu sama, cuma keadaan kita enggak sama. Ada yang khusyuk, ada yang enggak khusyuk, ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas, ada yang artinya bersih, ada yang artinya enggak bersih, macam-macam para hadirin. Nah, oleh karena itu yang terbaik, yang terikhlas, yang terbersih, mereka yang paling dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di pertemuan akan datang akan kita ceritakan. Ini zikir ini, itu kalau tadi dari dilihat dari sudut pandang orang yang berzikir. Sekarang dilihat dari bentuk zikirnya sendiri. Nah, itu nanti juga ada tiga bagian, dan insya Allah akan kita terangkan sedikit demi sedikit. Yang penting bisa kita fahami di pertemuan yang akan datang. Ini penting para hadirin. Kalau kita gak faham ngaji seperti ini, ya mulai biyen deker tok, cuma dano hasilnya. Makanya banyak dari orang-orang kita ini yang mereka berkelah kesuh. Banyak yang komentar, dari dulu saya doa, kok enggak diterima doa saya? Bukan doa ente enggak diterima, ente enggak tahu syaratnya doa. Dari dulu saya minta kaya sama Allah Ta'ala, pancut, yo becak, tok mati urip nyekel becak. Enggak diterima tabib doa saya, bukan enggak diterima doa ente. Kamu mungkin kurang pas dalam cacar, dalam aturan berdoa. Ada caranya, ada aturannya. Yo apa carane? Yo ngaji yo rek. Wong iki lemek seminggu sepisan. Kalau ndak ada udzur, silakan bisa bergabung dengan kami di dalam setiap minggunya untuk menggali ilmu-ilmu Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.